Wong sembahyang ora usah dikongkon-kongkon, malah ngongkon wong sembahyang ge hukume dosa ngerti. Wis kiremu madhep ini ge. Apa? Pada-pada santri kon enggak aja mengajarkan aliran sesat. Aliran sesat apa? Wong memerintahkan berbuat kebajikan itu hukumnya wajib. Paham? Kewajiban umat Islam ini ngejak. Ngongkon wong saleh kuwi termasuk wajib oleh pahala. Lho, goblok kon. Ngongkon wong saleh kuwi dosa. Reimu. Ora samangan kene kon. Malah ngeri sapa bener sabuk. Sautap sakecap menungsa ki bakal diorong-orongaken apa maning sampean ki tokoh masyarakat. Wani-wani ngomong ini ngongkon wong sembahyang ki jadi dosa. Bisa batal watu rimu. Ya Allah. Wong anger elmune si syariat e piye. Ya kon jelasaken kon dingin. Jadi kare kaca. Ya, kubuke kon dirongo kena. Ora bisa. Dasar sampean kafir kures sampean. Kafir kures. Ya, ya. Nyong ngomongke bener, rongo kena dingin. Bener apa? Pian wis pokoke murdat sampean pokoke. Apa sih nyong tau nak umatin Nabi Muhammad sih? Duh, Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kau yang ilat tak remakannya gaplek ya kaya kowe. Sebut nak. Kau yang lucu. Lurai melu melu lucu lucu lucu lucu. Wong ngongkon wong sembahyang kowe hukume salah. Sebab ya, pisane. Wong pan ngongkon wong buoran mengkodang wonge wis lubar sembahyang nembe dikongkon. Maksudnya primen. Wong ge ngongkon wong sembahyang ora oleh senajan gue anake anggar lagi Allahu Akbar terus dikongkon tok toko kena lengak. Dosa hukume. Pan ngongkon boran mengkodang wis lubar sembahyang, paham? Di ngongkon wong sembahyang ge hukume dosa. Orang ngomong sing mau ya kowe sik. Kenyonge bingung. Ya tunggale. Kon lagi sembahyang jamaah ning Masjid Ar-Ra'ub. Terus ya ngono aja kaya mikir maning ora mikir maning. Kowe anak asu mancing dilatih sikil. Sing tak takokaken sembahyange kon primen. Wong sembahyang kowe gumantung wudu. Wudune ora sempurna, sembayange ora sempurna. Kejaba wudu ke tempat kudu toharoh, bersuci kudu suci. Dadar menurut nyong, wudune wong kowe karena didilati asu batal, mulane sembayange kudu dibaleni maning, ora sah. Becane kon. Ciprim. Sampe duwe hukum dhewe, nabine saya jenden ya. Kok bisa ngarani nyong nabi ini sejen? Wong sampean man tidak mau kaji pura gelem. Jare meneh mau kaji ning kodang mekae wis perek, jare meneh. Ayo nyes alasano. Omong. Nyaya tetep ngomong. Ah sampean primen. Ana wong sembahyang jamaah kelebon asu, asune dilatih sikil menurut sampean. Oh, sembahyange tetep sah. Ya iya sih jendewek, mesti jendewek. Ilate asu kuwi najis mualadoh. Pan najis muhala domboran bisa nih yang ngomong manis sembahyangnya sah diterus nabahnya wong asune kuin dilatih sikile dewek aduh kunyuk Sampeyan wis tau dilembuk apa urung? Hubungannya apa? Iya, wong. Imam Syafi'i betau ngendika jare pon nek maring gurune, kenang apa yang sulit ngapalna? Karena apa? Iya, karena sering maksiat toh ya. Iya, kamu. Imam Syafi'i itu orang ajar nanti kayak kowe dilolak-balik nyong bingung, Kang. Lah kon mau ora takon sing ditilati sikile sapa? Ora njok mono. Ya berarti sing boso ku teke raimu. Kuduli dikumbah. Ya Allah yang jagung wel. Waduh. Ya pesantren obine kaya wong jeglos kaya iki. Ora tau disumbang karo pemerintah apa mas. Balik kanan, krek. Ayo kowe nurut mending ya. Kon meguru karo nyong, ya. Paham. Nyong tiwen ilmu sing kaya mau ya kena, Kang. Kong bar kiye kontengin ilmu. Tongkat bisa dadi ula. Kaya limpet. Tongkat bisa dadi ula pripet tolong ya kenyong tiwarai ning kene yakin tulung song tiwarai, yakin. Kon duwe duit jaket bile. Inyong duit jaket-jaket tetok gak mriki. Di pecinge apa surur kas panen awu apa lawet ya. Tapi bedekne ya carane. Tenang. Tongkat kayu bisa dadi ula. Iya, ini jaket. Sah ya. Sah. Eh urung oh. Si urunge. Bedekane oh. Iya wis engko tak sak dingin. Ben tolong kan. Nyong pengen nemen gue yakin men kok nyong pan gue meten-meten di bojone nyong. Tongkat bisa dadi ula. Carane gampang. Nahan ambekan. Pirang menit? 2 jam. Ngodar. 2 jam. Wes, siap? Siap. Tongkat bisa dadi ula, carane gampang. Tongkate didol nggo tuku ula. Wes. Menek. 50 balik nang meneh. Ngapusi kon. Ngapusi primen. Tongkate ndak bisa dadi ula primen. Nyung wis bayar 50. Lah iya tongkate didol. Dene nggo tuku ula goblok. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo komplit ya. Fase. Kon kayong ayo sejen dinaki. Raine barang kas numpak motor mabur maring Taiwan kayong. Ayo beda. Eh, ayo beda wajah. Ayo mlenges. Tapi selalu kudeta kaya kiye ya. Amen. Sengarane negara kuwi sing paling hebat jare nyong negara Indonesia. Indonesia. Eh, Patimane Patimane. Dimensi. Lah negara tetangga wingi nyong maring negara arane Taiwan. Negara arane Tai. Taiwan maksudnya. Kotane arane Taipei. Serba Tai ya. Ana maning Thailand. Iya. Ana maning sing buang Tai. Buang Tai bisa dadi negara. Negara iya. Ya. Ora. Lamine anyar ya. Eh. Lamine. Oli-oli sing ana apa kuwi? Kayong... Iya. Kira yang rai ini kayak cepat teman kayak gitu. Kira imu. Ya. Kon pan bahas apa sih ki? Nyong pan bahas selawat dingin. Ya selawat dingin. Kayak mikir arane selawat apa? Fatih. Nyong tak takon karo kon kape ki? Ya pimen pimen. Aja mung dandanane sing ayu. Nganggone pakaian banser. Iya. Banser ku ngerti balik serban. Serban. Iya. Solawat kuwi maksudnya apa? Solawat. Solawat ya. Ya solawat. Ya solawatan ya. Kita bahasa Arab, cara mejak, masa cara kedacemnya apa nih? Mejasem, kedacem. Kok malah ngomong solawat, solawat, solawat. Cara ngerti tujuannya beli. Apa sih hasilnya? Dipikir deh, gino. Apa mending apa, apa mending apa. Ya ora kon. Are nambah bayaran kan badok ka ora mikir ngingin muka ribles tok. Ya orang ora ngerti bakun. Eh. Are sing biasane ya sing aranane selawatan ya pujian karo Kanjeng Nabi. Nek aku puji-pujian karo Kanjeng Nabi, ora ana ora selawatan kok. Siapa? Siapa? Ngarane puji-pujian. Oh. Ngarane. Selawatan. Kiki wayang sing karene ngaji urgen piye sih? Anggotane piro sih iki? 5. 5 tok. 4. Ayo ngirit ya. 5 selawenan ya berarti. Ya pas. Pas selawen. Iya. Ngirit. Jadi selawai ibu orang umum ya? Orang. Wong ngemis be, tinggain duit secuil orang gelem. Dia ngomong menikian, anaknya puluhan ewan. Wong ngemisnya ngomong, ya jujur lho. Lho kan anaknya wong ngemis jujur. Solawatan gue berarti artine solah ya sulu solawatan. Gue ngerasa salah. Artine inyong berhubungan. Bisane berhubungan. Eh? Berhubungan pimen. Berhubungan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Iya. Kondisi maksudnya berhubungan pimen sing jelas, berhubungan secara apa ngono maksud. Kok agamane apa? Ya Islam oh. Kita be nah, Quran pangerane Gusti Allah pimenen nabi ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi gunane nabi nggo apa? Nabi kenang apa manungsia kudu ana nabi. Setiap agama mesti ana nabi ne. Kon ngerti arek nabi ku artine apa sih? Nabi ya sing kuwe apa ra kata serabi yo. Durung prakat. Nabi. Nabi ya panutan. Ya ora panutan-panutan. Siapa? Kan dadi wong Islam aja goblok teman-teman tri ono. Ya maksudnya kepimen nah sing dipanuti kita adalah nabi kita. Itu bahasa Arab. Bahasa mufradnya adalah naba. Naba. Naba itu adalah menyampaikan ajaran agama yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi peradaban manusia di tanah Arab pada waktu itu. Kowe nabi. Naba. Oh, naba. Menyampaikan. Jadi ini nabi. Loh. Tapi yang rasul ya jen. Pentakonku kuwi iki asline. Apa? Iya, mungkin pentakon kue mas. Pentakon apa? Hari ini kan nabi. Iya. Hari rasul kue apa bedanya? Rasul kue bahasa Arab. Arwano. Nah iya, rasul bahasa Arab mufrudnya adalah risalah. Risalah. Risalah itu berarti wirayat, wirayat. Riwayat. Disampaikan. Apa? Wis nang Taiwan ngomongnya kayak kowe bae. Nyong bu ya, barang sing luar negeri kaya ngendelung kon kaya timannya rendah gitu. Rendah pimen. Jangan ecek kon maksudnya pimen rendah pimen. Ya maksudnya rendah sudah pimen. Pecine pada bae enggak. Acak adiran numpak kapan mabur tuli nyawang wong rendah ya. Itu masalah rendah apa-apa nih. Pemikiran nih pemikiran. Kayak orang kaya orang cerdas orang apa. Adiran saya pecine apa pimen maksudnya? Siapa nyong? Kon. Oh, pecine adalah indungsia. Ciri indungsia. Ciri khas ya. Ciri as. Apa sih darah ini? Pimen risalah, kue mirsalah pimen. Pimen kok. Sangat balik ngomongnya gini. Rasul itu adalah pembawa risalah. Artinya risalah. Artinya risalah itu pirang-pirang risalah. Kayak gitu. Angger nabi gue mau menyampaikan dok. Tapi angger rasul membawa risalah. Jejak-jejaknya risalah itu harus tahu betul manfaatnya. Ki umpamane contoh. Sayyidina Umar bin Khattab. Khattab. Kowe kemian lagi mlebu Islam kan isi mendem. Iya. Isi mendem. Isi doyan. Eh? Isi doyan. Isi doyan mendem. Ya. Sempat ngimami. Eh? Sempat salat. Salat. Tapi salate bacane surat kowe glambyar. Mendem sih, mau karo mendem. Iya mendem, kemudian ke simus aja, ngeres bayang aja mendem mau seremo. Kok serag-seragan? Iya. Ini ketemu kanca kabeh kayak Ujang, Kang Dursin, anak apa, Kang Ismo, kayak kakangnya Limbut. Kakang Elibat, Kang Solihin, anak apa? Wah, ketemu kape nih kayaknya. Dulur kape. Arane Remoni. Reoni. Reoni. Reoni. Karena aye karo tak tiliki nang kene wong ngene ya wong ngene daerah asal kelahiran asal usul acan ucul ngene main jaran lumping biyen nang kene tau kon ya jaran lumpingan ora barengan ana apa kok dadi jaran lumping temen dadi jaran lumping temenan itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping selawatan ya gue paham iya wis membawa risalah isi ning Quran paham? Sebab isine Quran itu beraneka ragam, beraneka warna. Sing ancaman anak, sing tuntunan anak, siksa sing medeni anak, sing farhan bungai ya anak, janjine Gusti Allah ya anak. Paham? Coba ndeleng kaya ngapa? Sepur. Purwandi dundange sepur. Ya kan bojone bojone kon melu lah melu aya paning-paning jero ndekok ketawa karo ora iso mburi ning ndi sih ae ngono ning mburi karo bojone nyang para suami kumpul para suami kumpul iya goblok kepengin goblok duwe lanange kon jan si bojone goblok maksudnya apa digorei meneh jasakan pitah tapi kamu jodohane baik-baik saja ya baiklah kenapa tidak maksudnya keprimen terakhir sih ngarane peti karo jubri yakin top 6 top pimen jodohannya hebat 6 sih ya hebat orang yang takon hebatnya pimen len eh hebatnya pimen ya gue takon peti lah sebut bisa mikir ayatnya Quran lah ayatnya Quran lepur ayatnya Quran anak berapa anak 6666 6666 iya terus ayat te Quran ana 6666 sing sewu nerangake perintah. Sing sewu nerangake perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa perintah puasa. Perintah ku ya. Infiru khifafa wathiqalan. Mangka takon abot atau enteng yen ana menungsa butuh pitulungan baik harta maupun benda. Paham. Oh. Orang duwene duit, duwene tenaga, ana wong lagi tabrakan, tulungi. Cara kemien gue ana wong nyambut gua apa gawe omah, tulungi. Kerikan, ya kerikan ana apa ya? Ya kerikan apa apa. Potong royong. Potong royong. Ana randa nom-noman, tulungi. Nyong melu. Masih dite diluruna jodoh ya. Bener. Terus perintah sing sewu ya? Iya. Nah terus sing sewu maning nerangake janjian. Janjian, janji-janji Allah. Contoh. La in sakartum la asitanakum wa la in kafartum ina adabi la syadid. Sapa wong sing nyukuri marang perintahe Gusti Allah bakal ditambah maning syukure kowe mau lan nikmate kowe mau lan berkah mau insyaallah. Terus kang sewu maning nerangake larangan. Larangan. Larangan ngerti kan? Iya pelin. Lore kemantren oke. Okay? Eh munjung agung ya. Munjung agung larangan. Sing maksudnya larangan. Kue sing Gusti Allah ora uli. Kue. Teke mau kaya saya dina Umar bin Khattab. Barang ngimami lubar surat peteka. Fatihah. Maca surat yuhel kepirun. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya ayuhal kafirun la abutu mata butu wala ana ibabitu ma'abut wala angtum abitu ma'abut wala ana abitu ma'abut lakum tinukum wala abut ya kue bat-but salah ya iya barang Sayyidina Umar ngimami terus bat-but nembe temurun ayat aja kon mendem wa angtum sukaro aja kon sholat waktune kon lagi mendem artinya kayak kue. Oh iya ya, betapa sabarnya Kanjeng Nabi, betapa baiknya Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sing tukang mendem bae diopeni, dikasih sayangi. Ora langsung dilarang ya. Ora. Wong mendem anger langsung mandeng ngawake pada larang. Kaya kowe. Ora ngandel takon wong kene kae. Ana sering mendem kae. Biyen Nabi dulu. Oh biyen. Dulu. Saiki sih. Sekarang ya. Ndak ada. Saya bisa menjamin olaka, karena ya. Saya belum pernah lihat. Oh iya. Wong gawe masjid wae kang nganggo ilmune wong mendem. Wah, ngarang kono. Bisa. Bisa nganggo wong mendem pimen. Konteng. Kunteng pimen maksudnya. Angger sing rukun ya enteng. Paham. Wong medem kaya kuwi. Oh, mulane dibawa pimpinan Ustaz Dursin. Wong mejasem sing seneng remi kae pada kembali kepada agama Islam. Wah, hebat ah. Sebab hebat. Agama Islam itu adalah agama yang masih mengandung as. Sahadate pe masih mengandung as. Seneng ngandung as pimen. Ashadu ala ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadur Rasul. Ase loro. Sijine, sijine pimen. Hah, ana papa to nang kartu. Ana papa to ase nang kartu. As kok ning kartu remi, papa to. Apa meneh iki no? Kowe harus sing hafal. As waru abang. As waru ireng. As wajib. Ijine as keriting. Nah, ya kae biyen mancing penjara ya karena 303 kae lurah bundu, lurah ndi kae. Belum tahu. Ngarang ngono kuwi. Ora jak ijin-ijin nang. Biyen bareng karo nyo kae. Cukup, Ding. Asu siapa? 303. Salah kok. Apa sih? Kopyokan. Ngarang ah. Aja ngandel yo, aja ngandel. Ngarang-ngarang prime. Nyung kudu kuwe asuse ah. Asuse apa? Nyung ge sitane kuwe nemu tambang, Dang. Barang nemu tambang tegawa, kuduse melu. Nyolong aku nyopo. Pedhe suara mungkin melu karo ora gandol kene. Lah nyung nemune tambang terus nyung picek mantane kon ge tambange nang kalunge wedhus. Lah tak tambange dawa nyung nyara weru. Lah ya kowe miki piceke kon. Akhirnya cek taruh dengan polisian mancing bles mancing biu bui oh mending bikin nyomit terang lah mending mau asem ya kayaknya siji mikir loro sing nomor loro apa aspirasi kudune papat lah kaya sih yang wong Islam ketemu karo wong Islam assalamualaikum telu kurang siji gimana neng angger wong Islam salah mesti setigepar istighfar ke astagfirullahaladzim berarti papat gimana neng kena ngkoro kacanya dewek yang gimana neng tambahi as ya iya as siji ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullahaladzim nah ke gimana neng as suraimu ayak kesing sewu adalah janjian lanjut pur sewu ne maning pengancam pengancam kepadamu siksa yang amat pedih. Terus maning. Sing sewu maning cerita Kang Penny. Cerita Kang Penny, cerita para nabi-nabi, cerita Nabi Sulaiman. Sejarah. Sejarah Nabi Musa. Musa. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Isa. Isa. Oh iya ya. Alaihi salam. Nabi Dawud dan sebagainya. Cerita-cerita terdahulu dikumpulkan, dirangkum. Ada berapa ayat tadi? 1000. 1000 ayat dalam Quran mengenai cerita. Paham? Tulada urung. Ya, cerita tok iki ya. Iya, cerita Kang Penny. Si Penny, Penny ngerti kan? Penny nang mantune Rais kok kaya Penny. Penny kuwe bahasa wetan. Penny kuwe artine apik lan bagus. Oh, apik lan bagus. Cerita sing bisa dicukut saripati intisarine. Ya kuwe, nabi sing ora sabaran, marane Nabi Nuh. Pimen kuwe Nabi Nuh kuwe. Nabi Nuh kuwe kan sing pirang tahun kuwe muli wong 8. Umate crengkeng nemen lho, Nabi Nuh ndonga karo Gusti Allah. Kae umate yo sing crengeng kaya-kaya dilebur bae kena bos. Jarene Nabi Nuh. Terus ya wis tak banjiri. Jangan banjir primen, kon gawe kapal. Padahal ngarep kan waktu semono kan laka. Oh, iya. Terus nandur kayu nganti 50 tahun. Kayune kayu jati. Oh, kapale Nabi Nuh ki kayune kayu jati. Iya, mulane Nabi Nuh kemungkinan ning Bojonegoro kene ning Cepu. Ning Jawa ning kene wong nang arep laka kayu jati. Kurma ya. Eh? Anane pohon kurma. Anane pohon kurma. Heeh. Kuwi ta capok sarung. Cek terus-terusan pareman kowe. Beruwe sarung kurma ya. Heeh. Ya bener, Ding. pada bayane pohon kaya lakam ini sarung cape rengas kono lakam ya. Apa cape pace kono kaya lakam. Ya guys sunate apa sunate ya berarti putu wong si Rusdito ngundang nyong uwe ki bisane diarani Dwi Rusdito yen ki sing arani bapane nyong wong yen Rusdi ki men bareng karo nyong sawu masih lahir Rusdito bisane diarani Rusdito kuwi mbokene arane Rusdi karena di bapane ning Jakarta kowe lho murane Rusdita ya kowe bokene Rusti bapane Karnadi lagi ning Jakarta kowe wis ditene kaya kowe Eko ya kaya kowe Eko Eko Sukamto pimen Eko Sukamto Eko Sukamot wis silsilah Eko Sukamto pimen Eko Sukamto Eko Sukamto, Sukamto kuwi berarti gemien pahlawan perjuangan. Eko anak nomor 1. Oh barep. Heeh. Gemien anak nomor 3 ninggal dunia wadon ayu nemen. Ah, Rusti kae umure wis sudah krolas kae. Masih kaya yang energik ya kae. Kaya mbiyen sing mulang ngaji nyong ya yo Rusti. Nyong ngarane menene yo adek. Sebab asline kaya ngundang nyong Mas wong kae anake Ojrit. Ojrit sa? Dirjo Ojrit. Angkat di balik Ojrit tu. Oh iya ya. Tole adine yo Rusti sing anake Dirjo, ana maning kae seneng nggih, petoran arane ngep-ngep. Ngep. Ngep sih sapa? Sap. Bambang ngep-ngep. Di balik kok ya. Lanjut Pur. Sing sewu malih nerangake Kang Tulada. Ya Tulada mau ya. Contoh. Terus 500 halal lan haram. Nah, hukum. Wa halalahu wa haramar riba ngene kaya kowe. Contone kaya kowe. Contone. Terus sing 100 niku tahlil lan tasbih. Tahlil lan tasbih. Mulane karena wong ora seneng tahlilan berarti wong ora seneng karo Quran, goblok. Oh iya ya, orang ngerti induk inti sarining Al-Qur'an Nur Karim. Eh, lanjut. Mpun. Wes sing sewitak sih? Oh, si, mpun niku sing sewitak niku. Sewitak kowe mau. Sewitak ing tahlil. Tahlil. Eh 100 tahlil sing terangaken ayat sih? Sewitak nerangake ayat. Ya, kan? Sing diterangaken tamat. Ayat, tamat nggih. Nah, tangi. Ana lagu isine ing Qur'an. Made in Satria Laras. Saya ki ngantek. Wah. Sinden bisa kaya. Iya kaya moho. Aja sok kan sih. Sinden bisa kaya bom atom ya kudu. Ila kan ana bom-bom kudungan senengane kok. Ya bom rahasia. Ya kaya ngono. Ya iki boran lumayan lah. Kondonge ukuran cawete pira sih bete. Senengane takone sing aneh-aneh. Orang gukuran. Orang cawetan. Anggone kantong terigu. Wis sing arane cawet, wis sing arane cawet. Iya, rimen. Cawet itu adalah salah satu pakaian yang besok akan ditanyakan oleh malaikat. Lah, kowe cawet. Masa cawet sih? Sipur. Apa pertanyaan liyane maning dalem? Sipur. Kon cawete mlurut nggo ngladeni beni apa nggo ngladeni siapa? Kowe ya kowe. Oh, kaya kowe. Iya. Takoni, Mbak, takoni, Mbak. Ya wis tak takoni sampean ya. Kenyong malaikate critane. Malaikat wadon. Critane ana mbok critane. Slendeng. Enun. Cawete kon mlurut nggo ngladeni siapa? Gong ladeni tai yo. Ora mung kenal wong ngising nganggo cawet ya langka. Bisa mblekenyet. Ketehil. Kecuali cawet tepet yo. Pas godeng silit dadine sabenang sik. Namane plastik pancing. Kantong